curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah kena cerita ya, cerita tentang Putu karo Nini nek. Putu nek jenengane Syukro, Nini nek jenengane Nini Jemu. Ki cita-citane Kang, Nini Jemu ge mriyang, jan mriyang blasi pisan yakin. Sing jenengane rambut ngatek bisa diatung Kang, ora ana 10 rambut e kowe yakin. Mriyang mriyang mringgani jan kayen-kayene wis perke kayen-kayene lho. Karo paesane kakine kayane iki. Apa nusul dan tapi ya tetep wong jenengane menungsa iki ya, tetep wae berusaha maksimal mungkin men carane kepriwe kon mari. Lah ternyata keputusan akhir gen ini nih akhir akan mengadakan pengobatan, akan segera berobat. Berobat wong nang nunggu netoh jaluk dicucukna putune sing jenane Syukro. Kaya ngapati iki bae yo. Ini aja udut banget cal ngomongnya meriang kakek udut bae ngelebak bae mantan mikir sendiri jak cal aja pikirannya lintingan bae ya karuan si karuan dari ketemu nganggo duit terdengar ngonongnya ngorong urusan tapi si nyawang lo nih pengwaton nini utut meriang mending gue udah ngomong karun nini mantan diaso sendiri kan perputunnya nyong gue gara rasa kejalaran nyong gue orang ada dunia gue tadi urusan macem-macem karun nini nih gue orang ngerti kok ya kondangan ini jemu gue kondangan ini jemu wis gotul Australia wis mlebu Guinness Book of World Record weh mbok ndene pisan sebagai wanita perokok tertua di dunia. Ke prestasi ye lu, prestasi lu kro-sukro padahal sending ya malah dilarang utut kepriwe ya ning ngerti tapi kan sing madan aso iku lho ya utut bae utut ya ning ngono ngelebak ya apa bang ngono aku linding lindingi bako tapi ngelindingi tepos ora apa-apa silahkan no problem no what tapi mengkonek beriangnya di kawis mari mereka melaku beberot tejeng nginum tesi nganggo selang madang betul sih ditundang kan nih utut bae kepatannya ututin dasar nih bola balik wis tak omongi kue nanyong kue lah mbak ku ngatak sari awan dulu ngomongi kue gue nyong wis ngomong Rosukro nyong kue daripada dinai sega secepon daripada dinai jangan serantang daripada dinai lawu sebakul nyong mending mini utut deh mending nyong mati kencotan daripada nyong mati urut kecuk lah mbak nyong anu nuk Rosukro itu ya pancen Rika ini barat bucingnya bucing kacel ngapa-ngapa ini ngawas karpet demek utak korek dinggo pokoknya ini kan ngerti dulu ini semadep ngalor ya karena ngalor ya ngalor baik pokoknya jadi ngesuk ini kan jadi jujur nemeng rumah sakit itu kemarin boleh mantri nih jangan asik montore nanyong harta kol besok rasanya jadi telur mering ya mering gue tua orang itu tua nih. Anak maning model lewang apa rapaling gah macam tua rapada kurang rekoh. Lagi ngapa pernah ya nih kayak bunga temukan kayak gue nyanyi apa barang beriangnya wis mari apa lululululul Rika lagi gak main apa nih Rika lagi gak main apa ketak ketik malahnya kelip petel kayak gue ngapa nih lu kayak pandusan. Ya jangan merek-merek nanya jal nih mau Rika orang gak bandusan bagus perek kalau bandusan umatan jarak Rika jal. Oh ala niniku niniku aku lagi nyong di bina patung-patung nih gara-gara aku lagi tinggal di kamu anu di lama nih gue nasi gak main aku kan gak main jarak ya jal nyong mangkel mari gue nyong mangkel bete nyong bete boring anakku ke boring lo rosuk lo untuk mabur mesinnya bok boring boing. Wah, yakin boing. Lah Rika boring apa nih? Rika bete apa Rika? Pati ngerti nyo lagi meriang. Apa jari ditulungi, jujuknya oleh mantri nih malah montornya didol. Wah, gue masalah gara-gara montornya nanyo tak tol. Terus, Rika lagi bandusan ngomong-ngomong mantri ini dewek kayak gue. Wah, ayo menteyeng teman. Padahal harus ini jajal. Laku-laku nih Rika jajemotos jajal. Saplak nanyo ngeroparang nembe gue. Kene absen nyampe bandusan, kayak montornya nanti orang tak doloran nih, asyik itu nak pedangan kayak nandur pedaringan. Gue sih bener lagi ngomong kue, montornya ditolak ora. Montornya ditolak orang kue ya. Ora nih, ora ke montornya ke nandur pedaringan aku tangan. Tidikin dipit ya. Sebenernya kayak orang ditol temenan pak priwe gue motore gue. Ora. Ya ya wes lah ujar aku motore ditol. Ya wes nyore sudah gawe bandusan lah. Jung jung tung jujuk nambah dengan mantri ini karena. Oh pancen pancen ini jenane ini sajam. Bisa aja makan. Nini jemuk jenane nyong. Nini sajam kopi gue. Bisa juga gagian, tingkring dur motor gagian bonceng sida jujuk namai mantrine apa ora rika. Ya sida ya, sing alon sabar sabar ke tapi nenyong ge rebucul ge. Ya mesti cepetan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, deputus siji kok kaya duwe pedus rong kandang, rasa brusung apa-apaan nek sabar sabar. Bisa yo, mesti munggah ge. Munggah. Wis. Wis apa? Oh wis. Wis menan. Oh wis, kros ukra. Jangan punya wis buat dengan aku. Astagfirullahaladzim, malah ngeledek kue kok. Tampung mana nyungwe duh. Dan nyun cebu nih, wis sabar ikus kembang apa? Wis. Sekelan nih kenceng. Kalau tegas ke motoran nyungwe, sekelan nih. Iya nyung wis sekelan. Sekelan nih kenceng lu. Iya nyung wis sekelan kros ukra. Asal tegas nih ngomong nih, masih tenyok tuh liat pik. Nih kakau sekelan nih kenceng tiba. Masya Allah kros ukra, nyung wis sekelan. Apa? Nyong uwis cekelan, kenceng banget. Udah? Tapi siap-siap ini ya. Kan sudah menuju ke tempatnya mantri nih. Cekelan nih. Ngeng. Nih, ternyata ini kamar lah tiba. Wis diomongin aja, diomongin ikut mau. Cekelan sing kenceng, cekelan sing kenceng. Wong ini yang orang ngantul diomongin wong nom kayak kue. Kon cekelan sing kenceng, malah orang gendam ya tiba ngono. Tapi nyamun cekelan miki kro cen aduh. Dikau cekelan miki. Wis nyamun cekelan miki cen aduh. Kenceng apa ora? Kenceng banget tangannya pengen tekledes kayak orang ngantul cekelan. Dari cekelan apa Rika? Lah nyong nan orang ngerti kro jan. Ujarku apa sih tekan malah nyonya kali grogol. Orang lain pantau orang mata kali grogol di minggu. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.